Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah khairu wa syarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadrotal muslimin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang ditakzimkan, yang dimuliakan, pejabat pemerintah, staf ahli, wali kota, bapak camat bersama forum komunikasi pimpinan kecamatan, pak kapolsek bersama para anggota, pak dan ramil, berikut para anggota yang kita hormati, kepala kelurahan bersama para staf dan tokoh-tokoh masyarakat, sahibil hajah bersama keluarga, rekan-rekan panitia bersama sahabat-sahabat banser dan seluruh elemen serta komponen yang terlibat dalam acara malam hari ini yang kita banggakan. Hadirin, hadirat, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, alhamdulillah kita masih dikaruniai Allah berbagai macam nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan untuk sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, bertolabil ilmi di majelis yang kita muliakan bersama ini. Mudah-mudahan Islam kita semakin mantap, iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin mulia, takwa kita semakin sempurna, ibadah kita makin istiqomah, seluruh aspek kehidupan kita dunia akhirat makin barokah. Wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur. Kita ditakdir Allah menjadi makhluk yang bernama manusia. Ribuan yang hadir memenuhi lapangan ini manusia semua apa bukan ya? Kula sampean kalih Gusti Allah didadekke wong. Lawang niku asline ruh yang sangat halus, lebih halus daripada makhluk halus. Dadi wong niku asline ruh sing alus banget, luwe halus tinimbang makhluk halus. Makanya kalau ada orang kok takut sama makhluk halus, salah. Karena manusia itu sesungguhnya lebih halus daripada makhluk halus. Kenapa takut sama makhluk halus? Wong ki asline roh. Lah sing ketok ngene iki dudu wong. Sing ketok iki namung wadahe wong. Wonge ora ketok. Sing ketok niki wadah berupa jasad. Selama masih dibutuhkan dipakai, wong sek diperlokke nggih didamel. Mangke yen sampun boten diperlokke buah. Mulane meng wadah ora entuk disombongke, ora entuk dibanggake. Wong meng wadah ngono kadang ngono wong wedok dikai wadah rada apik sithik ngono ku yo kentire ra karuan. Niku namung wadah sementara selama masih dibutuhkan. Yen sampun boten dibutuhke gua ten pundi, wong asale teko tanah nggih balik nyang tanah. Mulane wong kuwi nek wis mati dibagi telu. Wadahe berupa jasad balik nyang tanah. Amale balik nyang awake dhewe. Wonge yang berupa roh balik nyang Gusti Allah. Lah roh inilah yang dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Dijalui pertanggungjawaban soal nopo. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken, kula sampeyan mudhun ten alam donya niki mboten gratis. Tapi ada penanda tanganan MOU kalih Gusti Allah. Sorry. Nyapa aku ngomong MOU. Orang ira mudeng wong kene. Kula sampeyan mudhun ten alam donya niki ngangge perjanjian kalih Gusti Allah. Apa perjanjian itu? Berupa kalimah tauhid la ilaha illallah. Sekali lagi sama-sama. La illallah. Ini perjanjian kita dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pripun dilanjut napa mboten? Dados kula panjenengan mudhun ten alam donya niki punya perjanjian kuat dengan Allah berupa kalimat tauhid la ilaha illallah, dan perjanjian itu yang kelak dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalimat tauhid la ilaha illallah niku ingkang benjang kula panjenengan dipun suwuni pertanggungjawaban wonten ngarsanipun Gusti Allah. La ilaha illallah sing dititipke Allah ten kula panjenengan niku panggah utuh tambah kata nopo sudo nopo malah entek babar pisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena tiap-tiap manusia itu berbeda dalam mengemban janji la ilaha illallah. Ono sing kuat, orang-orang alim, orang-orang yang warak, yang zuhud, para ahli tariqah, insya Allah kalimat tauhid la ilaha illallah sing dititipke merupakan perjanjian niku semakin kuat. Nek wong Madiun rodok merawaske sami kalih wong Bojonegoro. Soale kula panjenengan ki enten majelis ngeten iki la ilaha illallah, tapi mangke lek ten sawah kadang-kadang berubah dadi la ilaha illa gabah, la ilaha illa pari, la ilaha illa panen. Nek tepak ten toko ten gene pasar iso berubah dadi la ilaha illa bati. Sing ten kantor-kantor niku kadang-kadang ya la ilaha illa gaji. Wong ibu-ibu niku ya ora mesti kok kadang derek tahlilan ni ketoke ya leko, nek maca ya fasih la ilaha illallah la ilaha illallah, tapi ambek bisiki kancane la ilaha illallah la ilaha illallah le jere bojone mbakti katut wedoan to la ilaha illallah, wong ndi kuwi wedoane la ilaha illallah la ilaha illallah. Mulane pirang-pirang dino kok ora tau ketok lewat ngarepe omah, wong biasane anggere jam 4 sore lewat ngarepe omahku kok la ilaha illallah. Iki jenenge tahlilan ganda campuran, tahlilan campur rasan rasa. Enten mboten wong mriki sing modele ngoten niku? Nggih wonten. Aku ngerti iki wonge payungan plastik saiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula yakin lek dulur-dulur kula wong Madiun, mayoritas masyarakat Islam Indonesia la ilaha illallah itu sudah mendarah mendaging, sudah menjadi konsumsi setiap hari, wis dadi kebutuhane urip. Wong ya apa-apa ya la ilaha illallah. Ngene apa mboten? Lho sing minangka dadi perjanjian kuwi diucapke lisan, diyakini tenggene ati, dipraktekne tenggene perilaku tumindak lan perbuatan, mboten namung dadi simbol. Halo. Lah niki kan nembe rame-ramene soal gendera sing ana tulisane la ilaha illallah. Kita bukan berarti gak doyan la ilaha illallah. Wong la ilaha illallah kuwi wis bendina diunekke, dincepke ten gene ati, wis minangka dadi konsumsi tumindake saben dina, nggih napa mboten? Nyun pangapunten. Hoi. Hoi. Jenengan mirengke napa mboten? Dadi ora perlu kok terus gawe gendera tulisi gawedi diobat-abetke nganti nyampluki wong ngono. Ha pula ngobat ngabetke gendera nek lambene ora tau ngucapke, atine ora ana isine. Apalagi kalau itu sudah menjadi simbol dari organisasi yang dilarang di negeri ini. Mergo berdasarkan pengalaman Bapak Ibu para jamaah, negara pun dimawon lek wis wonten gendera ireng sing model ngoten niku berkibar-kibar, alamat negarane kuwi arep hancur. Hui. Kula suwun persoalan niki mboten usah didawak-dawake. Wis diproses secara hukum, wis wonten sing nangani, mboten usah didawak-dawake, marake ruwet. Sing penting kerukunane tetep dijagi. Setuju nggih? Pun, dan iki kula teruske. Apa sing marake la ilaha illallah kuwi sudo berkurang, bahkan iso entek jawabane dunya. Dunya niku lho Bu, urusan dunya niku sing marake la ilaha illallah iso berkurang, bahkan iso entek. Lah dunya kuwi apa? Sing diarani donya niku mazada an qadril hajah, apa saja yang melebihi ukuran yang dibutuhkan niku namine donya. Napa mawon sing luweh saka kebutuhane urip niku namine donya. Lah donya niku wonten aturan halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Yen halal dihisab, yen haram disiksa. Jadi dunya niku masalah, nek halal dihisab, diperhitung, suwi pertanggungjawaban perhitungannya itu, nek haram disiksa. Kula paringi contoh, ibu-ibu jenengan butuh klambi napa mboten? Enak udo yang medeni wong. Ibu-ibu jenengan gesang niku butuh klambi. Anjenengan gak ada klambi pitung setel niku rampun cukup. Niku kebutuhan hidup, senes donya. Jenengan gadah kelambi pitung setel minangka kebutuhan hidup sampun cukup. Lah kok penjenengan gadah kelambi nganti 30 setel? Lah niku sing 23 setel namine donya. Sing 23 setel kelambine penjenengan niku yen halal dihisab entuk mutuku nyangdi duwite oleh teko ngendi carane golek piye dawa hisabe. Nah, 23 setel klambimu kuwi yen haram disiksa. Paham? Mulane ora usah okeh-okeh klambine. Wong kreditan sing dhisik urung lunas wis ngredit meneh. Meleh. Oh. Wis engko tekan omah klambine nang diobongi. Jenengan urip niki butuh duit mboten? Nah, umpama butuhe jenengan urip sedina niku duit 200.000 wis cukup. Nggih 200.000 niku kebutuhan urip. Lan jenengan kok sedinane nggadah duit nganti 2 juta, berarti sing sak juta 800.000 niku namine donya. Nek halal dihisab, nek haram disiksa. Contoh meleh, kula ceramah ngeten niki butuh ngombe. Lha nek gak ngombe ra yo sreten no mangke. Ora iso muni. Nah, kula ngombe toya putih sampun cekap. Niki kebutuhan. Lah kok ana pokari, ana kopi, ana jahe. Lah sing telu iki jenenge donya. Niki halal napa haram? Nah, mergo halal sok dihisap. Kula dihisap Anwar Zahid. Dalem Gusti. Awakmu ceramah butuh ngombe. Nggih. Banyu putih ra yo wis cukup to? Sampun. Lah yo banyu putih wis cukup kok ana pokari, ana kopi, ana jahe, karepmu piye? Aku jawab, duka wong panitia. Akhire panitiane diceluk panitiane sing dihisap, kula mlebu swarga. Wong sak karepku sing ceramah aku kok. Nah, pun sakniki kula teruske. Wong kuwi asline roh. Sing ketok niki namung wadah. Paham? Nah, roh dilebokke ten kandungane ibu. Sing nglebokke sinten? Bapak. Kok bapak? Boh. Dirungokke to, Sae. Wong kuwi asline roh. Dilebokke nang kandungane ibu, sing nglebokke sinten? Lek bapak sing nglebokke aku pengen ngerti carane piye. Sing nglebokke malaikat. Tuh. Apa karepe malaikat dhewe? Mboten. Kula sampeyan dadi wong niki senes karepe malaikat, senes karepe bapak, senes karepe ibu, senes karepe mbah, senes karepe dhewe. Ning kula panjenengan dadi wong niki nderek program pusat. Kok kabeh programe Gusti Allah sing wingking kepireng nggih. Nah, mergo sing gadah program ndadekke kula sampeyan menungso ki Gusti Allah, mula Gusti Allah tanggung jawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Urusan kebutuhane urip sedaya dicekapi dening Gusti Allah. Wong kula sampeyan dadi wong ora karepe dhewe kok, tapi karepe Gusti Allah. Allah tanggung jawab. Kebutuhane uripe menungso sedaya dicukupi Gusti Allah. Mulane lek soal kebutuhan urip, soal pengupa jiwa, soal rejeki, sampean gak entuk susah. Taman nek ora percaya karo Gusti Allah niku dosa mboten? Sing nanggung kebutuhane urip niku Gusti. Mulane sampean kok bingung, aku sesuk ki mangan apa? Kuwi sampean padha karo ngenyek Gusti Allah. Mbok ora paham ketok e. Halo. Tak baleni ben cetha. Mergo kula sampeyan dadi menungso niki karepe Gusti Allah, mula Gusti Allah tanggung jawab sedaya kebutuhane urip dicukupi Gusti. Taman ora entuk susah soal kebutuhan urip. Soal rezeki wis ditata Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Gusti Allah sing ngendum, sing bagi soal ma'isyah, pengupa jiwa, kebutuhan urip. Wis tau deloken cecek kuwi lho uripe nemplek nang gone tembok, ora duwe sayap, ora duwe lar, ora iso miber. Monggo ceceki panganane kewan-kewan sing miber. Ya ora masuk akal, Bu. Nyatane ya ora tahu cecek ora mangan. Apa maneh nek trimo soal mangan? Uang kuwi lho, Bu. Nyambut gawe ora nyambut gawe, janji sik urip mangan. Loh. Lah pikirane wong Medioni nek ora nyambut gawe ora mangan, ra ngono to? Salah. Wong kuwi nyambut gawe ora nyambut gawe, janji sik urip mesti mangan. Najan ora nyambut gawe, contone akeh to, wong wis ora iso nyambut gawe, lara nemen letang-letang nyang dhuwur ramben. Ngono ku pinggir-pinggire ya akeh panganane kok. Lah bedane apa nyambut gawe karo ora nyambut gawe? Sing nyambut gawe niku berarti nderek sunah rasul, sing ora nyambut gawe ora nderek sunah rasul. Mek ngono tok. Lah nek soal sugih melarat itu tidak ditentukan oleh nyambut gawe. Sugih utawa melarat niku pawaan. Ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Tunggale lemu kuru niku rak pawaan to. Wong e ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan nek pancen pawaan lemu, senajan mangane sithik ya panggah lemu. Lah nek pawaane kuru, mangano akeh ya panggah kuru. Paling-paling ya mok atos ngono ae. Wong e nek pawaan melarat, mbok nyambut gawe ning ngoyo mempeng getu ya melarat. Kan ana to wong nyambut gawe ning sregep getu tapi melarat. Enten mboten? Enten, iki wong e ya kudungan plastik. Lah nyambut gawe ora roh wayah. Tapi kok ora iso sugih, pancen pawaan larat. Lah wong nek pawaan sugih, nyambut gawe ne ora tenanan ya sugih. Wonten kok tiyang niku mbeler ora doyan penggawean, tapi sugih. Dekne kuwi ndek anak perawan ayu, terus anake perawan mang dirabi wong lanang sugih. Nah gak suwe mantune mati. Ya penak karek ngodang ngadai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wis roh niku setelah berada di kandungan ibu, terus kali Gusti Allah diparingi daging. Nah daging ini ben orang berodoli dibuntel kulit. Mbok ra digatekke kok. Roh no kandungan diparingi apa? Daging. Daging ben orang berodoli dibuntel kulit. Nah daging karo kulit niki kersane mboten korat karet, diparingi ragangan. Namine balung, mulane iso ndetheng, iso ndegek, iso mulet. Niku mergo ana balunge. Nah, daging, kulit karo balung niki ben ora semrawut, ben ora mlethat, dicancang nganggo urat, nganggo otot. Ya kuat, apik wong garapane Gusti Allah. Mulane ya kena nggo playon, kena nggo ngedos, kena nggo penekan, kena nggo bal-balan, ya penak. Ora tau ucul nyaduk bal ngono ku sing mencelat ya bali ora sikile. Nah, terus dibentuk karo Gusti Allah. Halo. Kabeh menungso niku karo Gusti Allah dimodel padha. Modele padha, ana awake, ana ndase, ana mripate loro, ana irunge siji, bolongane loro. Ana cangkeme, ana lambene, ana untune, ana ilate, ana kupinge loro, ana tangane, ana sikile, modele padha. nyapa kok di model podo ya supaya jelas iki wong apa ora wong. Modele podo tapi rupane ora podo persis. Masya Allah, Gusti Allah ini gawe wong iki telewatene ram. Ora telaten ya ora ngira iso wong miliaran tapi rupane ora ono sing podo persis kok sak kembar-kembare menungso mesti wonten bedane nggih mboten. Nyapa wong kuwi rupane kok ora digawe podo persis. Ha niki tujuane kanggo njogo keamanan. Nggo njogo keamanan ben ora kliru. Lha umpama wong e rupane kok podo persis, engko ora iso bedakno iki bojone dhewe, iki bojone tangga. Ngono ora ngerti, ngerti-ngerti wis bar. Coba ngomong baleni meneh. Ampun. Lek wis sempurna bentuke, lajeng teko alam kandungan dipindah nyang alam donya. Woi. Woi. Kula sampean urip ya ora mekno donya tok, Bapak Ibu. Gusti Allah gawe alam niku kathah. Sedaya kanggo menungso, ana alam azali, ana alam ruh, ana alam rahim, ana alam donya, ana alam barzah, ana alam mahsyar, ana alam akhirat. Niku sedaya kanggo menungso. Alam rahim, alam kandungan, kula sampean wis barokono kabeh, nggih mboten? Nah sakniki no alam donya. Ngeten niki, engko ana meneh jenenge alam kubur. Nate pireng napa mboten? Alam kubur. Jenengan mosok mboten pengin dolan-dolan mrono? Eh? Alam kubur niku ruwet jo, rame, penduduke wis akeh no kono. Kapan-kapan to sampean nek rono lak ngerti? Para nabi sampun ten mriko sedaya, para rasul nggih sampun ten mriko sedaya. Mbah-mbahe sampeyan ya wis nyang kono. Karek sampeyan sing dereng, rencanane sampeyan nyusul kapan? Oh. Bu, dijawab nggih. Teko alam kandungan nang alam donya niki ana sing ngetokke. Sinten? Kok ibu. Sing ngetokke Gusti Allah, tapi ana sing ngeden. Sing ngeden sinten? Ibu. Lah nek niku bener. Sakit mboten? Awang lanang rasa melok jawab. Isomu mengurun bahan tok ngono kok. Tapi yang ngerti ukurane pancene nek sakit. Ora sakit piye wong bayi sing ditokke sak mono gedene padahal sing ngomong dalane ki ya sapa. Padahal bobote sak mono abote ngono lho. Nah, lajeng ten kene donya. Nggih ngeten iki alam donya. Saman aja kaget. Alam donya iki asline alam gaib. Biyen nalika kula sampean sekno alam kandungan, donya iki alam gaib. Lah bareng saiki wis manggon alam donya, wis ora gaib meneh, wis dadi alam nyata. Padha karo kuburan, sakniki tasih alam gaib, nggih mboten? Mergo kula sampean urung mrana, cuk nek kula sampean wis mrana, alam kubur wis ora gaib meneh, wis dadi alam nyata. Nah alam kubur niku nggih mirip kalih alam donya, cuma luwe sempurna, luwe hamba. Ngene iki aja nganti ana sing ngomong kaya wis tau mrana. Aku ngene iki ya diceritani wong. Luwe sempurna, luwe hamba. Ambane alam kubur dibanding alam donya niku padha karo banding ambane alam donya dibanding alam kandungan. Woi. Kula sampean biyen no alam kandungan ya sakmono kuwi, terus pindah no alam donya ambane kaya ngene. Alam kandungan dadi ciut dibanding alam donya. Lah sok kula sampean nek wis pindah menyang alam kubur, ya ombo ra karuan, alam donya iki dadi ciut. Mbok paham mbok ora? Paham nggih? Lah terus nang donya niki dikengken nyapa? Ternyata Bapak Ibu para jamaah, ora sampean tok sing kena udan wong aku ya ketrocowan kok. Ternyata kula sampean nang donya niki cuma dikengken api-apian amal, dikengken api-apian prestasi. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nek mumuni Allah kaya wong sambat kakean utang ngono model. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Gusti Allah menika ingkang nitahake pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh he para menungsa, sapa wong sing luweh bagus amale. Halo. Padha wae. Nggih, pun. Pun. Hoi. Hoi. Gusti Allah menika ingkang nitahake pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh he para menungsa, sapa wong sing luweh bagus amale. Ternyata kula sampean didekek nyang donya niki dikongkon bagus-bagusan amal, diperintah api-apian prestasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan prestasi itulah nilai manusia. Bahkan sukses itu adalah prestasi. Tapi banyak orang yang salah, halo, melupakan prestasi, hanya mengejar profesi. Ngerti po, rara ngerti, ya wis pokoknya tak omong ke. Padahal profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Nyen ngapunten, kathah tiyang sing gagal faham, dianggap sukses niku profesi. Alhamdulillah mbak, anakku telu-telune wis sukses kabeh, saiki wis dadi wong kabeh. Pancene ora ana sing dadi cempe. Sing barep iki dadi dokter spesialis, adike dadi polisi, sing ragile dadi kentara. Rumangsane ngono kuwi sukses. Ngapunten ngapunten. Itu belum ukuran kesuksesan. Soalnya anak sampean dadi dokter, dadi polisi, dadi tentara, dadi pegawai negeri, dadi pejabat, dadi apa wae, niku sanes prestasi, niku nembe profesi. Halo. Paham napa mboten? Wae anakmu dadi ustad, ustazah. Dadi yo, dadi petani, dadi pedagang, dadi pengusaha. Dadi apa wae? Niku namung profesi. Wis to pangkat apa wae? Mulai paling dek pangkat wakil RT. Lho, no kene ora enak. Dikeki. Lho kok nek ketua RT berhalangan piye? Masuk mana nek pilihan RT pasangan sak wakile? Sampai pangkat paling dhuwur presiden. Soale dhuwure presiden wis ora ana neh. Dhuwure presiden iki ketu. Niku nembe profesi, mboten prestasi. Lah prestasi sesungguhnya itu apa? Bapak Ibu para jamaah, prestasi sesungguhnya adalah dekat dengan Allah. Baik kepada sesama, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk masyarakat. Wes ta wong kuwi Nek iso keparek nyang Allah, apik karo sapodo-podo, mengabdi untuk negeri, bermanfaat bagi masyarakat, walaupun pangkatin dek, biasa diarani rakyat jelalatan, jelata, itu jauh lebih baik dan lebih berprestasi daripada sing pangkate dhuwur sugih mblegedhu donyane sak blenggentak tapi adoh teko Gusti Allah ora gelem apik karo sapodo-podo ora ana pengabdiane untuk negeri malah ngerusui negara ora ana manfaate kanggo masyarakat. Bengok ngene iki ya kesel. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau sering gambar nih, gue gampang nih pemahaman. Profesi itu hanya bungkus, isinya adalah prestasi. Kalau tekok dijawab, sing kompak, sing banter. Kapan ora banter, tak tinggal ngalih. Bungkus kali isi nih, gue penting pundi. Podo pentingnya. Diarani isi ya mergono bungkuse kok. Diarani bungkus mergono. Mulane bungkus karo isi niku podo pentinge. Bungkus menentukan penampilan. Pantes apa ora. Isi menentukan nilai, larang apa murah. Pancen nek iso ya bungkuse apik, isine larang. Tapi podo-podo timbang bungkuse apik isine murahan mending bungkuse elek isine larang. Bungkuse apik koper meling-meling tapi isine katok teles. Ya mending bungkuse plastik resek kumel tapi isine emas, isine berlian, isine duit. Nggih mboten? Ngono. Mulane kula sering matur ambek omah wapi megah indah kaya istana kuwi mek bungkus isine ya keluarga sing guyub rukun harmonis bahagia. Nah omah wapi kaya istana lha isine keluarga sing kerah padu tukaran kuwi dudu omah kuwi kandang. Wajah yang tampan keren gentle gagah tinggi besar atletis kuning kulite sauntu-untune. Kuwi mek bungkus, Bro. Isine akhlakmu. Sing wedok, rupamu sing ayu, kemrusu, cantik, menarik. Keboy semlohe aduhe imut yahut bahenol menemenol semo kebelenok kemontok kementek kementek kemolek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bahenol denok denok debleng. Kuwi mek bungkus isine kepribadianmu nduk, kelakuanmu. Gawe apa pak, sampe di bojo rupane wayu bodine wapi tapi kelakuannya kaya mak lampir. Ya tuntun no pasar sapi tukar tambah karo pedet. Bondo donya sakpiro akeh kuwi mek bungkus isine ati sing tentrem. Donyamu sarat-arat nek uripmu ora tentrem go apa. Iki penting dipikir terutama kanggo sing melarat-melarat kuwi. Rezeki apa wae kuwi mung bungkus isine barokah. Aku lo ngomong ceramah ngene iki ya mek bungkus isine kenyataan cocok apa ora omongane karo kelakuane. Mulane ya pancen penting isi larang isi. BH kuwi mek bungkus. Sapa teko isine? Ayo mas, sampean milih bungkusnya apa isine? Ngono. Oh, ambok bungkusnya luarang, regane 500 juta. Lha nek isine kari tengere tok ngono kuwi. Kempir kiwir-kiwir. Ngelembre ambok dibungkusi apik ya panggah brosot. Ngono lho. Yo gamble. Ya mending bungkusnya regane 10.000 untuk telu, tapi isine kena go nyantelke ketu. Ngono. Ya wes ora usah digerayangi kok ya. Wes. Nah, wis tau rungokke to. Teko kandungan nyang donya iki ana sing ngetokke. Sapa? Gusti Allah. Tapi ana sing ngeden sinten? Ibu. Lah teko donya nang alam kubur ya ana sing ngetokke sinten? Gusti Allah. Tapi ya ana sing ngeden sinten? Kok buke wae? Ternyata sing ngeden awake dhewe. Mangrungokke to modelmu kok kaya ora ngerti to. Wong kene iki ayu-ayu kok on ya tibake. Teko alam kandungan yang alam donya kuwi ana sing ngetokke sapa? Gusti Allah. Ning ya ana sing ngeden sapa? Ibu. Lah teko alam donya yang alam kubur ana sing ngetokke sapa? Gusti Allah. Ning ya ana sing ngeden sapa? Awake dhewe. Dadi panjenengan iki sok ngrasake ngeden ngetokke roh. Lara apa ora? Tergantung. Ya padha karo ibu-ibu ngeden ngetokke bayi kuwi to. Lara apa ora? Tergantung. Loh, kan ora mesti to. Wong wadon nglairke ora mesti, kadang bayine gedine ram. Bobote iki 27 kilo setengah. Contoh ya mesisan to. Tapi medale gampang, mboten lara, plunyu metu. Wong ibune mung watuk tok. Bayine mencolot dhewe. Ana sing cilik mek 6 on. Tapi ibune leh ngelaran iki nganti petang dino petang bungi. Kosek-kosek rakaruan mulet-mulet rakaruan. Bareng metu cuwili ireng jemburis kelotak. Lesuk sampeyan ngerasake ngeden ngetokke roh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nate pireng ngaji terus mikir. Lho kok ngeden dhewe? Aku tahu krungu kae jare malaikat Israel tukang jabut roh, tukang jabut nyawa. Lha iki kok keterangane ngeden dhewe? Ngeten Bapak Ibu, malaikat Israel iki asline ora kok jabuti ngono ora. Ya mok nunggoni tok. Padha karo bidan ngono kuwi to. Ana bidan nek jabuti bayi. Bidan nopo kok neritis tangane? Yo malaikat Israel modele kaya dukun bayi ngono. Mau nunggoni nang nilak-niliki. Nah, wis buka loro. Engko terus ditiliki neh. Lho, wis buka papat. Dilungkas iki. Nah, wis buka 6 ngono. Kok buka 14 sih nang ndi wae? Sak pira engko buka nganti 14. Kekamban jere. Malaikat Israel mek nunggoni. Woi, mboten kok jabuti ngoten. Lha kuwi keterangane jure pencabut nyawa, nggo gampangne pemahaman. Nyun pangapunten kanggo gampangne. Mbok sampean ora nyaut tok dijak ngomong. Oh. Diterusne mboten? Wes. Lah, sing dadi masalah ten mriki, Bapak Ibu para jamaah, kula sampean sok wayah ngeden ngetokke roh niku lho. Gampang nopo angel. Lenggah nggih. Kersane tenang lenggah nggih. Monggo sareng kula nggih tak lenggah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Oh, jenengan nggih sing tepak to lenggahe. Bu. Kula jenengan sok wayahe ngeden ngetokke roh niku gampang nopo angel. Mbok ora digatekke kok. Iki karo sing eker-eker nata lungguh niku mesti karo mikir. Lho kok nganggo ngeden-ngeden, aku nek ngono tak belajar ngeden mulai saiki. Mboten perlu. Jenengan mboten perlu belajar ngeden. Halo. sok nek wis wayahe ngeden-ngeden dhewe. Mbah umek kae kok. Lah nggih lenggah sing genah. Tak baleni. Mboten usah bingung. Mboten usah bingung carane ngeden piye. Sok nek wis wayahe ngeden-ngeden dhewe. Padha karo wong uyuh lho, Bu. Ora usah belajar. Nek wis wayahe ya metu-metu dhewe. Lah nek urung wayahe, Pak, ana jan mbok obat abetke ya ora metu. Nanti protol urung wayahe kok. Ibu-ibu yang ngono urung wayahe metu diogrok-ogrok. wis. Hei. Nek rencanane Gusti Allah digawe gampang. Panjenengan sok wayahe ngeden ngetokke roh niku nek kersane Gusti Allah didamel gampang. Amin Allahumma. Syarate sampean dadi wong apik. Rungokke to. Sampean ki nek sida dadi wong apik, nek iso disidakke nggih. Soale ana wong arep apik ora sida ki ana. Ana. Iki mau wis budal ngaji tekan kene kena grimis ya mulih ngono. Ini kan jeneng arep api orang sida. Teko ngomahin niat arep melu istighosah. Bau udal ngunculuk ngono. Bareng tekan gon ra seneng karo sing imami. Balik cengkelak. Ditekoki kancane. Nyapa mas balik? Ora cocok karo sing imami. Ini padha karo ana wong lanang isu-isu arep golek sarapan yang warung. Tekoki kancane. Nyanti mas, warung golek sarapan pecel. Ora suwe terus balik. Dilu. Kaget kancane. Nah, kok cepet mas? Ora sida sing ngladeni mak-e kok. Coba anake yo sida. Iki berarti asline ora pengen petuk sarapan tapi pengen petuk. Kula sampean iki nek sida dadi wong apik, sok wayahe ngeden ngetokke roh niku digawe gampang soale wong apik niku nalikane roh ninggalke jasad niku diketokke swarga saking senenge bahagia mergo ketok swarga ora usah njabut roh niku metu-metu dhewe semangat metu jemrintil apa bahasane kene ya semrintil nggih nggih niku nek wedok nek lanang ya semron. Anak cilik semeruntul lo. Saking senenge ketok suwargo, ora usah nganggo dijabut metu-metu dhewe. Semrintil ngono. Nah, bahagia metune roh mergo ketok suwargo niku membekas ten kene jasad. Mulane wong nek apik niku mati, nek lanang yo mundak ganteng, nek wedok mundak ayu, ketok bersih mencorong ngono. Nang lambene mesem, bathuke ngringet. Niku tandane mati apik. Nyapa kok rata-rata wong mati ini apik, lambene mesem, wajahe mundak cerah, nek wedok ya ketok tambah ayu, nek lanang ya ketok tambah bagus. Mergo bahagia, kesababan bahagiane roh nalika metu ninggalno jasad ketingal swarga wau. Lah nek wong matine elek, woi. Nanti ketoki neraka susah jenggaureng nyaprut. Mulane no jasate niki ya pengaruh wong matine elek niku. Ngapunten, matane mlorok-mlorok, cangkeme metot-metot, muntuk-muntuk, muruh-muruh. Mundak welek mergo susah, pancene susah nyudo rupa. Ayem nambahi rupa. Ana wong lanang ya ora patek ganteng nang sugih hatine ayem. Ngono ku diwasi ya suwedhep kok. Ana wong lanang ganteng nang melarat atine susah, ya kepyur. Ya kepyur neh. Hoi. Ana wong wedok ya, prawane ya biasa, rupane ra patek ayu, terus dirabi wong lanang sugih atine ayem. Ngono ku ya malah lumayan kok, sikil-sikilane dadi apik. Tapi ya enek. Wong wedoke prawane wayu, dirabi wong lanang melarat, atine susah, ngono ku ya rusak kabeh kok. oleh sakulan ngono ku iso mlakune begagah-begagah. Soalnya bendino dijak usung-usung watu terus. Ya ora digatekke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, nek sida dadi wong apik, roh metune gampang, mergo diketokke swarga. Metu-metu dhewe. Lajeng ditampani kalih malaikat. Lho ora nyaut. Ditampani kalih malaikat Israel. Lajeng kalih malaikat Israel diatur kedhateng Kanjeng Nabi. Ya Allah, kula sampean iki nek dadi wong apik, lek matine apik, Kanjeng Nabi niku rawuh nderek nyambut. Masya Allah, mulane kengken ngatah-ngatahkan maca solawat dateng Kanjeng Nabi. Wis tau sing terus nek solawatan, terus nek zikiran, terus nek tahlilan. Demi Allah, uangnya janji gelem solawatan, tahlilan, zikiran, mesti rukun, nggih napa nggih? Orang arah iso dipecah belah, orang arah iso didu. Soalnya napa? Umbentino kumpulan seminggu sepisan kumpulan, makanya kula himbau tiap-tiap lingkungan di desa manapun bikin majelis-majelis zikir, terus tahlilan dilestarikan selama tiap-tiap lingkungan. Terus do gelem tahlilan mesti lingkungan kono kuwi masyarakate rukun-rukun, gak mudah diprovokasi, gak mudah diadu domba, gak mudah dipecah belah. Dan itu adalah pilar utama kekuatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saiki upayane niku Indonesia ini karep-arep dipecah belah. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka sesama umat Islam dibenturkan, didu podo ahlus sunnah wal jamaah iki piye carane gegeran, podo ulamae piye carane tukaran. Makanya kula njenengan kudu monggo nyadari, monggo nyadari ngrumangsani podo islame sing ru. Iki engko nek wis do tukaran, do tukaran, do tukaran, umat menjauh dari ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, ora ana sing bimbing, morale dadi rusak. Sing nom-nom, sing cilik-cilik dihancurkan pakai narkoba, pakai teknologi yang jahat, selesai. Mbok aku tiwas bengok-bengok ora digatek kaya. Engko dijak ngomong ngene iki modelmu ya ora paham. Nek paham kok ndoweh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya intinya yang rukun ngono ae. Wes, wes. Ditampani Kanjeng Nabi, lajeng kalih Kanjeng Nabi dijak sowan dateng Gusti. Iki lho pentinge. Kula sampean iki ora iso sampe nyang Gusti Allah nek mboten melalui Kanjeng Nabi. Mulane ana selawat nika dawuhe anta babullah ya Rasulullah ya sanadi anta babullahi muqtamati. Engkau Rasulullah adalah pintu untuk bisa sampai kepada Allah. Kula jenengan ora bakal iso tekan Gusti Allah nek mboten melalui Kanjeng Nabi. Mulane sing kathah le maca selawat nggih Bu nggih. Heeh, timbangane nggo ngrasani wong, timbangane nggo mitnah, mending nggo maca selawat. Sama nek sregep maca selawat, sregep zikir, mboten iku serako ben ngrasani, ora kok ber update status. Yang gue hatimu dilarakno karo tonggo, tonggo ketok nang ngarepe omah langsung ge status sok demite liwat ngono kuwi. Kuwi akhire curhat wong sak donya mbok curhati kabeh. Pun niku nek matine apik. Karo Gusti Allah disambut dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gusti Allah nek manggil ngene, wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang. Jadi wong apik niku diungkapkan jiwanya tentram, jiwanya tenang. Pancene wong nek apik niku uripe mesti tentrem, atine mesti ayem. Sebalike wong nek elek mesti uripe gelisah, congkrah. Halo. Baleni, baleni, rungokke to sayang. Wong kuwi nek apik, rungokno, guys. Rungumu guys, padahal komunides. Wong kuwi nek apik ya, Des. Uripe mesti tentrem, atine ayem, tenang. Wong kuwi nek elek, mesti resah, gelisah, cemas. Mulane sampean ngelakoni apa wae, kok atine ayem, tentrem, tenang, kuwi tandane sing sampean lakoni apik. Sampean ngelakoni apa wae, kok atine sampean gelisah, sumpek, kuwi tandane sing sampean lakoni elek. Ngaji ngeten iki ngelakoni apik, tentrem napa tentrem? Tenang napa tenang? Tenang, padahal kae utange wakeh lho wong kae. Ora ketara. Mergo nglakoni apik. Sama nek tepak tahajud ngono kae lho, arang-arang. Lah rutin apa piye sampean nek tahajud? Ora percaya, wong nek tahajud itu rutin iki rupane ora ngono kuwi. Tahajud rutin nok burek. Ngapunten ngapunten. Ati rak tentrem ngono modele pas maca Quran, ati rak tentrem modele. Bu, enek wong ngemis terus sampean iso maringi duit, lega napa mboten? Tentrem napa mboten? Tapi kowe ora ngono. Ana wong ngemis nulu-nulu-nulu ya ora diparingi malah dilokke kok. Lho, rene meneh. Yo malah ketok wong ngemis kok gak aduan wis dikancing lawange. Enten mboten sing ngoten niku? Enten aku ngerti ki wonge teko. Wonge nganggo kudung rupane ireng. Woi, pokoknya ngene. Woi, jajal sampean itu pak. Zikir, maca Quran, atine mesti rak tentrem. Sampean iso ngekei duit, nggone cah yatim, ati mesti tentrem. Tapi wong nyolong, tenang napa gelisah? Sak canggih, canggih maling, mesti tingak, tinguk. Wis ngene ae, ben komunikatif, gampang dipahami. Tak tekoki sampean jawab, nggo bedake nek nglakoni apik mesti tentrem, nglakoni elek mesti gelisah. Ibu-ibu dijawab nggih? Sing jujur sing banter, kapan ora jujur ora banter tinggal ngalih. Jenengan misalnya dibonceng sepeda motor, Bu, dibonceng bojone dhewe karo dibonceng bojone wong liya, rasane padha napa beda? Nah, ketara nek kulino kuwi berarti. Lah, kowe iso bedake kok? Leseng bonceng bojone dhewe mesti tenang. Mbok petuk sapa ae ya biasa. Petuk kanca malah bengok-bengok, "Mbak, nyang pasar. Barang apa?" Sampai ngeruwakut bangkean. Nek perlu cekelan dongkrak. Jajal sing goncekke wong lanang liya, wong ketok kancane kok kaduan, "Saya kok kaya kancaku, innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Raine ditutupi kudung ambek melungker, ndepipis. Wes saiki wis to ngene ae. Sampean numpak sepeda motor. Jajal no jalan raya, lek sepeda motore beres, surat-surate lengkap, masa berlakunya masih aktif, helmmu yo standar, mesti tenang. Ono ribuan polisi razia, tenang napa tenang? Tentrem napa tentrem? Tenang, ora ono cegatane pengen dicegat tok. Polisine tambah disapa? "Pagi, Pak." "Pagi, gak cegatan, Pak." Jere polisi, "Gak, prei." "Ono cegatan kok bendino." "Prei. Cegatan to, Pak." "Iki lho, Pak, SIM-ku menawa diperiksanya." Gawaya ngono. Tapi jajal misalnya, sampean sepeda motornya ora beres, surat-suratnya ora lengkap, masa berlakunya wis mati, terus helmnya ora standar, wong helmnya bal plastik disikar taleni rafia, centel nondas. Ketok polisi jagang sepeda motor nang ngarepe warung, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padahal polisi ini gak nyapa-nyapa, apa ngopi, ngono. Mergo apa? Sing mbok lakoni ora bener, paham? Paham? Mulane wong apik niku diungkapno ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Aku iki pangeranmu rene. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan seneng dan disenengi. Aku seneng, awakmu ya seneng. Ya Allah, seneng petuk seneng. Seneng nang petuk seneng. Dadine ya masya Allah. Seneng nang petuk senengi rasane dahsyat. Kapok. Marah mbok gatekke. Jajal, wong seneng nang petuk seneng kok. Luar biasa. Jajal lagi seneng petuk ora seneng piye? Penak apa ora? Hoi. Seneng petuk ra seneng ya Allah, dalan ngombo lho dadi ciut. Dalan dawa dadi buntu. Padang dadi peteng. Mlaku iso melipir-melipir ngono. Apa ngualor nek petuk sing ra disenengi. Bedes nang kono kae. Bau wale apa melihat kulan kaget. Ya Allah, asu kae. Apa maneh ra seneng petuk ra seneng. Neng pas ra seneng karo bojo nek njajal. Tepak turuno kamar dijejerino. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ngalihno kamar sijine, ditoke iki wong to apa iki wong apa ya. Ya ora turu suwengi kae. Lha iki seneng petuk seneng. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Ana ngelumpuk karo golongane kawulaku sing tak tersenani. Diklumpukke sapa? Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Dadi wong apik niku nek wis no metu teko donya kene iki diklumpukke karo para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Anjane no akhirate programe wong apik diklumpukno padha apike, wong elek diklumpukno padha eleke. Lek ning donya ngene kan sik campur to. Apik ambek elek campur, kaya ngene iki ya campur ngene iki. Pas nepet panggung terus apik ya ora mesti. Ora mesti. Kadang tujuane komah anu pengen manggon ngarep ya ben cetha kiyaine kok. Halo. Yo. Lek nang donya iki wong apik ambek wong elek sik dicampur. Dulur kandung iki lho, tunggal bapak, tunggal ibu. Ngono ku kelakuane ra padha kok, ana sing apik, ana sing. Nggih, Mboten. Tonggo sampan kali delok. Ya ana sing ngomong sak omongi nyenengke, tapi ya ana sing ngomong sak omongi nyelekit. Enten mboten? Pas pinggir rumahmu kuwi wong. Betul lah, wonge duwe bebek, duwe pitik. Ndoke uwake sampean ra tau dikeki tapi teleke bendi nang omahmu. Petok anakmu diserampang tenan kok. Halo. Halo. Eh, lah nek wong elek saiki, rungokno ya sing elek-elek. Kuwi arep mati kuwi diketokke apa? Lho ora nyaut. Wong elek-elek kuwi lho, arep mati kuwi diketokke apa? Neraka. Wedi jerit-jerit, bengok-bengok, moh metu. Bayangke, wonge ngeden-ngeden kepengen ngetokke, roh gak gelem metu. Iki sak loro-lorone loro sing paling loro, sesakit-sakitnya sakit yang paling menyakitkan. Iki wonge ngeden ngetokke, roh gak gelem ditokke. Loro. Ana sing diluk kae mikir kae. Yo ngono kuwi somben nasibmu. Kapan ora muk mareni kelakuanmu. Ana sing tekok ngene. Nyapa nek wong apik kok diketoki swarga, nek wong elek kok diketoki neraka. Pancen wong apik karo wong elek niku dosi se ora padha. Wong apik niku dihibur, diiming-iming, dikai hadiah, ngono kuwi semangat, mangkat. Nek wong elek dihibur, diiming-iming, dikai hadiah, ora mangkat, geleme mangkat nek diancam, diwedekke. Contoh, sampean duwe anak nurut, duwe anak pinter. Ngono ku diiming-iming, diwenehi hadiah, manut tok. Nak, wis arep maghrib, adus lagi, anak ibu pinter, adus, engko nek gelem adus, dikai duit 5,000. Budal wadus tenanan ya kosokan sabunan anduan ngono mlebu kamar kelambenan rapi ngono kaya dhuwit 5,000 dihibur ngono ku mangkat tapi lek anak nakal ra mempan. Nah wis arep maghrib nang adus iki engko nek adus dikai dhuwit 5,000 mah adus sok 5,000 ya 50,000 kok. Nah 50,000 ya budal terus karo ibune dinyang ya aja 50 to nak. Nah 10,000 nggih. Mah, 10,000 ya guyang banyu tok. Akhire ibune nesu njukuk kayu. Ayo adus apa ora? Adus apa ora? Akhire yo. Budal sampe lali duwike. Ya ngono kuwi yang pancene dosise dhewe kok. Wong ene apik dipameri swarga mangkat jerantal. Lah nek wong elek-elek ngene iki kurang piye kiai-kiai nek ceramah angger bengi gelem ibadah ngene entuk swarga ibadah ngene entuk swarga ora mempan kowe mempane kudu diancam neraka. Nomor loro, nyapa wong elek-elek arep mati kuwi kok diketoki neraka niki saking sayangnya Allah karo menungso dikei kesempatan kersane gelem tobat lho saking sayangnya Allah nang menungso. Wis arep mati, wis meh game lho. Meh game. Iku sik diarep-arep tobaté ambek Gusti Allah, saking cintane Allah ambek menungso. Roh tekan dengkul, wonge gelem tobat, diterima ambek Gusti Allah. Sak nakal-nakale wong, sak bejat-bejate wong, roh wis tekan dodo, wonge kok gelem tobat, diterima ambek Gusti Allah. Pokoknya roh urung tekan tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan, pintu tobat ditutup. Wis tok dodo gelem tobat, terima ambek Gusti Allah. Lah nek tobat temen, at-taibu minadzambi kaman la dzambalah, wong sing tobat teko dosa padha karo ora duwe dosa. Mungkin masyarakat nganggep elek, tapi di hadapan Allah dia baik. Mungkin sing elek-elek seweneng ketoke. Ya wis lek ngono tak terusno. Tutukno sik sokne sampe mati ae tak tobat. Mesti kowe duwe rencana jahat ngono to. Ngene, ngene, sayange wong elek niku tobaté angel. Nyapa? Lah ya wong keadaan waras penak ngene dikon nglakoni apike ra gelem kok. Wong keadaan kepenak waras seger meger-meger dijak apike abot angel, apa maneh pas wayah rekoso, wayah megap, megap. Apa ngomong persis mau? Tapok lambemu misalnya. Kayak contohi ben gampang. Malah angel tobaté ngono kuwi. Nyapa? Mergo ra kulino apik. Wong nek ra kulino apik, dikongkon apik. Angel. Padha karo wong nek ra kulino elek, dikongkon elek ya. Angel. Ngapunten tak baleni. Wong nek ora kulino apik, dikongkon apik ya. Angel, semono uga wong nek ra kulino elek, dikongkon elek ya. Angel, mulane apik elek niku karek kulinane. Gampang ambek angel ora ono asline. Sing ngono iki kulino ambek ora kulino. Angel kaya apa nek kulino dadi gampang. Gampang kaya apa nek ra kulino dadi angel. Hoi. Dijawab, bahasa Inggris niku gampang napa angel? Gampang. Bahasa Inggris iki gampang lah, sampean kok ngarani angel mergo sampean ora kulino. Wong Inggris sing kulino kae ya gampang. Woi. Mas dijawab, Mas. Misuh niku angel napa gampang? Angel. Misuh ya angel. Lho sampean kok ngarani gampang mergo sampean kulino. jenenge ra kulino ya kangelan, kon misuh ra iso, dipeksa kadang-kadang muni tapi tajwide salah kabeh. Makharijul hurufe ya keliru, dawa ndeke ya gak pas, lagune ya ora penak modele. Iso kedawan, cuk. Ora penak modele. Mergo ra kulino. Lagi ana wong nyontoni misuh ditepuk tangani ya lagu iku. Ana ra kulino ya ora penak. Ha nek kulino ya penak lagune. Mulane ngapunten ya, ana wong misuh kok lagune penak. Wong ngomong, aku sak lawase misuh ya lagi pisan iki. Ra percaya. Wong lagune penake ngono kok. Halo. Halo. Jawab mele. Numpak sepeda ontel niku angel napa gampang? Angel peda montol sampe ngene iki lho perkara gawe nyontoni misuh sepisane malah meletot kabeh saking rakulinane. Sepeda ontel iki sepeda yang paling guyok ke kok bentuke gepeng rodone ngarep mburi diculke nggoling kok lah kok kena ditumpaki angel ramui lho ana wong kok iso mergo kulino kawitane biyen ya ora iso ya mobat mabit ngono ya tau ketangsang pager bareng ngono jegur kalen bareng ngono oh iki tambah nabrak wet ya ra wet tok mbok lekmu ya mbok tabrak ngono kok engke mbok lekmu jengkelangan kae mbok tabrak kowe nganti pedale mencelat kowe. Tapi ya orang tahu tuburan sak kancane sampai sepedanya gancet ngunui. Halo? Halo? Apa wae kuwi nek kulino ya gampang, nek ra kulino ya angel. Ngono lho, ibu-ibu terakhir sing banter bu nggih. Nek ra banter langsung tak dongani. Bu? Bu? Nyelatu bojo niku angel napa gampang? Angel. Angel bu nyelatu bojo wi ngono angel lho sampean kok iso mergo kulino mulane bojomu ra iso lemu nek ra kulino yo ra iso kok nyelatu dikongkon ibune nduk bojomu celatunen ngono wong lanang turak turu ra gelem nyambut gawe bojomu ki mati apa urip kuwi celatu tuman wong lanang ngono ku nangis kok tambahan aku ora iso kok aku ora iso nyelatu tambah mewek mergo ra kulino nah, nek kulino ya sekali nyelatu ya lewancar ora ono nyendat-nyendate belas kadung nyelatu iso muni terus ora iso leren leren-leren iki mergo keturon. Lho wis keturon ngono kuwi lho nglilir iso nerusne meneh. Wong wedok kene sing ngono ku ya enak. Aku ngerti kok iki wonge nganggo kudung kuning. Mulane kula sampean dikongkon kulino dzikir. Halo. Dikongkon kulino dzikir, kaget sak kaget metu asmane Gusti Allah, wong nek kulino zikir melaku nang kesandung jebret ngono. Astagfirullahaladzim. Innalillah. Ya Allah, ngono. Ambok duwe jemuran pakaiane lho, nglebat kabeh kena angin. Masya Allah, lek kunoto sekesuk lah kok nglebat kabeh. Masya Allah. Kulino. Ambok ana bledek dor. Ora kulino zikir wi. Nek kulino, ya Allah, astagfirullah ngono. Lah kaget ha. Ini kisah weh wayah mati ya. Ha! Oh no. Merga yamu tunas ala ma'asyu. Wong wih mati nih tergantung kulinane nalika urip. Nek uripe kulin api mati nih mati. Lah nek uripe kulin elek mati nih mati. Oh nek kulino zikir ya mbok nyekeli sendok ayam mangan dan sendok ayam merucut. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Lah kok merucut? Putune tekan, Masya Allah, putuku, ayune, ya Allah. Kisah wayah-wayah kaget, roh metu ya, Allah, oe. Ya ora ana oee ngene iki ya nggo gampangke pemahaman. Allah. Lah kok ngono tenan, sing teko ya Gusti. Sing teko ya Gusti. Allah janji ana jali suman zakaroni, aku siap ndampingi wong sing nyebut jenengku, sing zikir nyebut jenengku. Ini rakulino zikir, melaku nang sikile kesandung, yo ora metu Gusti Allah. Dayen lewatu sakmene gedhe nek watu. Pemenan klambi nang nglingkap kabeh kena angin. Ora ndulone lek aku nata sekesuk lah kok nglingkap kabeh kaya ngene iki to. Mbok putune tekan putuku sakmene gedene. Lek iso lek kaget mati kira-kira sing teko sapa? Ya mak lampir. Mergo sampeyan dianggap jamaah. Mulane ya ana wong lara, penyakite padha, jenise padha, ukurane padha, gletake padha, kemulane padha, ngruguhe padha, tapi sing diunekke ora padha. Nah siji kulino zikir ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. La haula. Astaghfirullah. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Iki sok nek wayah tek ya Allah. Aku sing diarani husnul khatimah. Asitoke ra kulyana zikir ya ora iso muni. Ya. Modele kaya wedhus kuyuan ngono. Dielingne keluargane sampe nyebut Pak nyebut ora kulino ya but. But. Ya wis sak jam setengah kok. Ya wis. Yo. Mulane nek wong iya. Wong nek elek kuwi karepe moh ninggalke donya. Soale ndekne ngerti arep pindah alam mesti nyang neraka iki. Wong elek iki seneng manggon nang donya. Donya iki kan alam bebas. Dinggoni wong apik kenek, dinggoni wong elek kenek. Tinggoni wong bener kenek, tinggoni wong salah kenek. Tinggoni wong genah kenek, donya kuwi tinggoni wong legrek-legrek ngene iki ya kenek. Donya iki kan alam bebas to. Nggo nglakoni apik ya kenek, nggo nglakoni elek ya. Lho. Nggo selawatan ya kenek donya iki. Kinlahadil ar matak fi masaha law na'ish bila samaha wain ta'ayashna bahub wais law tadikil ardi naskin kan ligan wais. Donya iki nggo selawatan kenek, nggo misuh ya kenek. Nggo zikir la la illallah, la ilaha illallah kenek, dienggo ya kenek. Mulane nek wong elek kuwi karepe moh ninggalke donya. Bengok-bengok, jerit-jerit, lek dinteni tobaté ora kenek. Mulane diketokke neraka ben tobat. Akhire ora gelem metu. Dinteni suwe Gusti Allah terus ndawuhi malaikat Israel. Israel dalem Gusti ketoke wong Di teki desa ini. Rejo Mulyo. Israel, dalam Gusti. Wong Rejo Mulyo iki ketoke ora kenek dinteni apike. Nah, terus pripun Gusti? Bedol paksa. Baru dilakukan tindakan bedol paksa. Iki cara bayi ngono ora lahir-lahir, angel lahire diapake. Operasi. Iki malaikat Israel baru bertindak. Nek sing penak-penak wong apik-apik ya mek nunggoni tok. Nek sing wis angel metune baru bedol paksa. Israel baru bertindak. Cara wong lahirke ya dioperasi ngono kuwi lho, Bu. Akhire dicandak roe karo malaikat Israel, ditekek gulune, dibatek gradat. Roe bengok-bengok, jerit-jerit. Kabeh makhluk donya, makhluk alam kubur krungu. Kecuali jin karo menungso sing ora krungu. Nyapa menungso kok ora krungu? Niki saking welase Allah. Umpama menungso krungu sambate jerite bengoke, wis ora nafsu apa-apa. Ora pengen apa-apa. Petuk bojo ya disingkrehke, nyingkreh ra nafsu. Ora ana setrume wis. Glimbung dhewe-dhewe. Sak modin-modine melok glimbung. Akhire mayite ra ana sing ngopeni. Mulane menungso digawe ora krungu. Halo. Ya Allah. Lha iki roh jerit-jerit terus, bengok terus sampai digawa nang alam kubur. Sek panggah jerit, panggah bengok, ditekoki malaikat mungkar nakir. Man robbuka, sapa pangeranmu? Ora jawab. Panggah bengok jerit, takoni meneh. Man robbuka, sapa pangeranmu? Ran jawab, panggah jerit-jerit, bengok-bengok, tekoki meneh. Man robbuka, sapa pangeranmu? Gak jawab, panggah bengok-bengok, jerit-jerit. Akhirnya Gusti Allah mendatangkan tenaga ahli. Malaikat azab, anak buahe malaikat mungkar nakir. Roh sing bengok-bengok, jerit-jerit, tapuki cangkeme, dijotosi, dibanting, digepuki. Asline ora disiksa, muk dilemeske. Ya ora padha kok. Dilemeske tok. Padha karo wong maling wis karowan barang bukti ada terbukti nanti tekoki polisi kok ora ngaku wae. Kuwi ora disiksa, ora diploro, dilemeske. Iki roh yo ngono kuwi. Bengok jerit diteko iman robu karan jawab bengok tapu ilambe ini dijotosi banteng digepui ngonoku rameng sedino rong dino sakulan rong wulan kadang tahun-tahunan sih gak meneng-meneng leh jerit urung lemes ya terus ke wes omben yang ngalami ngonoku itu malah teko wong dee sing ngalami yo. Nek wes meneng lemes baru ditekoi. Lu ngono kuwi sik ana harapan mlebu swarga. Nek mati ning gawa iman, apa maneh duwe anak sing saleh-salehah, ora model ngene-ngene iki. Wes. Salahe sing gawe udan ya ora aku kok. Lho kepotong udan sedilu kan panggah ngaji terus. Ya. Udane wong kira-kira 10 menit. Lha iki wis tak tambahi 15 menit. Ya wis pas. Kurang yang ngundang meneh. Eker ae. Intine hidup ini hanya untuk berbuat baik. Maka kita upayakan semua ucapan kita, perkataan kita harus baik, prasangka kita harus baik, angan-angan kita harus baik, hati kita harus baik, perilaku kita harus baik dan semua kita lakukan dengan cara yang baik. Karena sesuatu yang baik kalau dilakukan dengan cara yang tidak baik jadinya ya tidak baik. Halo. Makanya hidup ini ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah kebaikan, mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf harus bil ma'ruf, memerintah kebaikan harus dengan cara yang baik. Nahi mungkar harus bil ma'ruf juga, mencegah kemungkaran harus dengan cara yang baik. Gak boleh mencegah kemungkaran dengan cara yang mungkar, karena pasti akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Wes, muga-muga wonten manfaatipun. Kathah lepate, kathah khilafe, kula ingkang dhewe ingkang budhe nyuwun agungipun pangapunten. Mugi-mugi kula panjenengan tansah pinaringan hidayah lan maunah saking Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selalu mampu untuk memperbaiki diri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma tsabbit imanana wa nawwir quluban wa sallimna fi dini wa dunya wal akhirah Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal alamin jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Bapak Ibu kaum muslimin muslimah rahimakumullah demikianlah serangkaian acara yang baru tadi diakhiri dengan doa oleh